inilah kebaikan. Dan juga kebaikan adalah yang mendirikan sholat. Orang yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan menunaikan janji apabila mereka berjanji. Dan orang-orang yang sabar dalam kefakiran. Dan sabar dalam ketika sakit. Dan sabar ketika dalam kondisi syiddah. Yaitu dahsyatnya peperangan. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang jujur keimanannya, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala yaqulu ta'ala, Allah berfirman, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, bukanlah kebaikan kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Ai laisa hadha huwal bir al maqsud minal ibad, yaitu bukanlah ini kebaikan yang dimaksud dari para hamba. Fayakunu kasratul bahsi fihi wal jidalu minal ana alladhi laysa tahtahu illa syiqaq wal khilaf, sehingga banyak membahasnya dan juga berdebat tentangnya merupakan ana, susah payah yang tidak menghasilkan kecuali syiqaq, perpecahan dan khilaf, perselisihan. Wa hadha nadhiru qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini semodel dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab wa nahwa dhalik. Ini semodel dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu yang mampu membanting lawannya ketika gulat. Innama syadid, hanya saja orang yang kuat itu adalah yang mampu menahan dirinya atau mampu menguasai dirinya ketika dia marah. Dan ucapan yang semisal ini. Jadi ayat ini semodel dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir ila akhirih. Itu semua dengan laisa syadidu bisur'ah. Semisal dengan kalimat-kalimat ini. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, bukanlah kebaikan yang dimaksud oleh para hamba. Menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Itu bukanlah kebaikan di sisi Allah. Sekedar menghadapkan wajah ke arah timur atau ke arah barat ketika sholat, jika itu bukan dari perintah Allah dan syariat Allah. Akan tetapi kebaikan yang hakiki adalah keimanan orang yang beriman kepada Allah. Dan beriman terhadap hari akhir. Dan mengimani malaikat-malaikat semuanya. Dan mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan semuanya. Dan mengimani semua para nabi tanpa membeda-bedakannya. Ini kebaikan. Dan orang yang memberikan hartanya yang dia cintai kepada karib kerabatnya, kepada anak-anak yatim, yaitu anak-anak yang meninggal orang tuanya atau ayahnya. Orang anak yatim adalah anak yang meninggal ayahnya sebelum dia dewasa. Ini yatim. dan memberikan hartanya kepada orang-orang miskin, ya, yang tidak naam memiliki sesuatu yang bisa mencukupi kehidupannya. Ya. Demikian pula memberikan naam harta kepada para musafir yang membutuhkan bantuan, ya, dan memberikan harta kepada orang yang meminta-minta karena terpaksa harus meminta karena kebutuhannya. Ya. Nah, demikian pula menginfakkan hartanya untuk membantu budak yang ingin membebaskan perbudakannya, yaitu dengan membayarnya kepada majikannya. Dan kebaikan juga adalah orang yang mendirikan sholat, orang yang menunaikan zakat, ya, dan orang yang menepati janji-janji mereka. Dan kebaikan juga adalah orang-orang yang sabar ketika fakir, ketika sakit, dan ketika dalam peperangan. Nah, mereka itu yang disifati dengan sifat-sifat tadi. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang jujur keimanannya. Orang-orang yang benar keimanannya. Bukan hanya sekedar iman di lisan, ya, tetapi hatinya kufur. Tidak, tetapi mereka adalah orang-orang yang jujur keimanannya. Dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Yaitu yang berusaha untuk memelihara diri mereka dari azab Allah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai macam a'malul bir. Amalan-amalan kebajikan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dengan menyebutkan contoh-contohnya. Yang Allah awali dengan penyebutan laisal bir an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebajikan, nah, sekedar kalian menghadapkan wajah-wajah kalian, ya, ke arah barat atau ke arah timur. Nah, yaitu ketika sholat, ya, jika itu bukan dari perintah Allah dan syariat Allah. Sehingga ketika naam dulu disyariatkan sholat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian itu dimansukh, dihapus hukumnya, ya, dirubah hukumnya menjadi sholat menghadap ke arah Baitullah Ka'bah, ya, maka orang yang masih bersikukuh menghadap ke Baitul Maqdis, ya, tidak diterima sholatnya, ya, karena sudah mansukh hukumnya itu. Nah, wajib bagi dia untuk sholat ke arah Baitullah, na'am, Ka'bah, ya. Sehingga bukan kebaikan, ya, sekedar kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur atau ke arah barat ketika sholat, jika itu bukan dari perintah Allah dan syariatnya. Akan tetapi kebaikan adalah man amana billah. Akan tetapi kebajikan adalah orang yang beriman kepada Allah. Ai bi annahu ilahun wahid. Yaitu mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sesembahan yang satu. Yang tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Dia. Mausuf bi kulli sifati kamal. Itu mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan semua sifat-sifat kesempurnaan. Munazzahun an kulli naqsin, dan Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari setiap kekurangan. Allah sebutkan, na'am, salah satu jenis dari a'malul bir, ya, adalah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, Allah sebutkan nama yang pertama kali, ya, atau Allah awali dengan penyebutan al-imanu billah, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. mengimani bahwasanya Allah dialah sesembahan yang esa, yang satu, yang tersifati dengan setiap sifat kesempurnaan dan tersucikan dari semua bentuk kekurangan. Dan beriman kepada Allah Azza wa Jal yatadamman arba'atu umur. Beriman kepada Allah Azza wa Jal itu mencakup empat perkara, sebagaimana yang sudah kita jelaskan dalam pelajaran-pelajaran yang sudah berlalu, dalam usul thalathah dan yang lainnya. Beriman kepada Allah Azza wa Jal mencakup empat perkara. Apa itu? Yang pertama, mengimani wujud Allah Azza wa Jal. Mengimani bahwasanya Allah itu ada. Mengimani wujud Allah Azza wa Jal. Yang kedua, mengimani rububiyah Allah Azza wa Jal. Itu meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah, yaitu beriman atau mengimani bahwasannya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi, hanya Allah yang berhak untuk disembah. Adapun sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Kemudian yang keempat, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal, yaitu menetapkan semua sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan apa yang layak bagi Allah, sesuai dengan keagungan Allah, tanpa mentahrifnya, tanpa mentakwilnya, tanpa mentakyifnya, tanpa mentaktil, dan tanpa mentamsil, tanpa merubah maknanya, tanpa menolaknya, tanpa membagaimanakannya, dan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini makna beriman kepada Allah Azza wa Jal. Allah awali a'malul bir, amalan kebajikan di sini, dengan al-imanu billah, beriman kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Wa huwa kullu ma akhbarallahu bihi fi kitabih aw akhbaro bihi rasul mimma yakunu ba'dal maut. Yaitu hari akhir adalah semua yang Allah khabarkan dalam kitabnya atau dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah kematian. Hari akhir adalah semua yang Allah khabarkan dalam kitabnya dan semua yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya dari semua kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah kematian, hari akhir. Karena awal dari hari akhir adalah kematian. Kematian. Awal bawabatu yaumil akhir, awal pintu hari akhir adalah kematian atau kubur. Maka kita wajib untuk mengimani semua apa yang akan terjadi setelah kematian. Setelah kematian, semua yang Allah khabarkan, semua yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khabarkan, tentang perkara-perkara setelah kematian, wajib untuk kita imani. Inilah makna beriman kepada hari akhir. Dan beriman kepada hari akhir, itu mencakup beberapa perkara. Yang pertama, adalah mengimani apa yang akan terjadi setelah kematian. Di alam kubur. Mengimani semua apa yang akan terjadi setelah kematian di alam kubur. Ini yang pertama. Beriman kepada hari akhir mencakup beberapa perkara. Nah, di antaranya, mengimani semua apa yang akan terjadi setelah kematian di alam kubur. Nah, apa saja yang akan terjadi setelah kematian di alam kubur? Nah, yang pertama adalah fitnatul kubur. Nah, yaitu adanya fitnah kubur. Setelah kematian, ya, akan ada fitnah kubur, nah, yaitu ujian di kuburan. Nah, setelah dia dikubur, mayit ini, kemudian manusia meninggalkan kuburnya, maka si mayit akan mendengar, sendal mereka manusia yang meninggalkannya, mendengar suara sendal mereka. Kemudian dia akan didatangi oleh dua malaikat. Ya. Yang sebagian para ulama menyebutkan malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Nah, sebagian lagi mengatakan dua malaikat tanpa menyebutkan nama. Nah, yang penting dua malaikat yang bertugas untuk menanyai si mayit. Datanglah dua malaikat, kemudian dikembalikan roh si mayit tadi ke jasadnya, ya. Nah, sehingga dia hidup lagi, tapi dalam kehidupan alam barzakh, ya. Dalam kehidupan alam barzakh. Kemudian dia didudukkan oleh malaikat tersebut, oleh dua malaikat tersebut. Kemudian dua malaikat tersebut menanyakan tiga pertanyaan. Man rabbuk, ya, siapa rabbmu? Wa man nabiyyuk, dan siapa nabimu? Wa madinuk, dan apa agamamu? Tiga pertanyaan inilah yang dinamakan dengan fitnatul kubur, ya, fitnah kubur atau ujian di alam kubur. Jika dia bisa melewati ujian ini, yaitu menjawab tiga pertanyaan ini, naja, maka dia selamat. Nah, orang yang bisa menjawab tiga pertanyaan ini, maka dia akan selamat dan akan mendapatkan nikmatul kubur, nikmat kubur. Ya. Dan apa yang setelahnya, ya, setelah itu, nah, akan mudah baginya. Nah, ya. Orang yang mendapatkan kemudahan di alam barzakh, ya, maka apa yang setelahnya di alam akhirat nanti, ya, akan lebih mudah lagi. Nah. Sedangkan yang tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, dia hanya menjawab, ha ha ha, la adri, la adri. Ya, ha ha, aku gak tahu. Aku hanya mendengar manusia bilang begini dan begitu, maka aku pun ikut. Ya. Maka orang seperti ini, faqad khasiru, maka dia telah merugi, celaka, binasa. Ya. Dia akan mengalami hal-hal yang berat di alam barzakh. Ya. Jika kondisinya seperti ini, maka di fase berikutnya, ya, di hari akhirat nanti akan lebih berat lagi. Nah. Dan dia akan mendapatkan azab kubur. Siksa kubur wal'iyadu billah. Ya. Nah. Lebih-lebih di akhirat. Ya. Nah, siksa neraka lebih dahsyat. Ya. Ini yang akan terjadi di alam kubur, di alam barzakh. Ya. Seseorang akan mendapatkan atau mengalami fitnatul kubur, ujian di alam kubur. Yang berhasil mengatasi ujian ini, maka dia akan beruntung, selamat. Ya. Dan yang tidak bisa mengatasi ujian ini, tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, maka dia binasa, celaka. Akan mendapatkan siksa, baik siksa kubur atau siksa an-nar. Wadar salas diar, ya. Dan negeri itu ada tiga negeri. Ya. Nah, yang pertama negeri darud dunia, negeri dunia. Nah, ya. Dan negeri dunia inilah daru amal, negeri untuk beramal, ladang beramal, negeri dunia. Negeri yang kedua, darul barzakh, negeri kubur, yaitu alam kubur. Dan alam kubur ini darun tidhorin, alam penantian, itu menanti datangnya hari kiamat. Darun tidhor. Sedangkan yang ketiga adalah darul qarar, negeri kekekalan, keabadian, yaitu negeri akhirat. Wa inna darul akhirati hiya darul qarar, dan sesungguhnya negeri akhirat adalah negeri kekekalan. Mereka akan abadi selamanya di sana, apakah di neraka ataukah di surga, akan kekal abadi selama-lamanya. Dan tidak akan ada lagi yang namanya al-maut, kematian. Nah, ini yang pertama, fitnah kubur. Maka wajib bagi kita untuk mengimani adanya fitnah kubur. Nah, karena ini termasuk daripada makna beriman kepada hari akhir. Yang kedua yang akan terjadi pada di kuburan adalah apa? Azabul qabri wa na'imuhu. Azab kubur dan nikmat kubur. Di alam kubur akan ada azab kubur dan akan ada nikmat kubur. Wajib bagi kita untuk mengimaninya. Mengimani adanya azab kubur dan adanya nikmat kubur. Karena ini termasuk daripada makna beriman kepada hari akhir. Orang yang zalim, yang munafik, yang kafir, yang musyrik, yang berlumuran dengan dosa dan kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan azabul qabr, azab kubur, wal'iyadzu billah. Sedangkan orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan na'imul qabr, nikmat kubur. Dan azab kubur inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap salatnya, di akhir salatnya beliau berlindung darinya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Empat perkara yang selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari empat perkara ini kepada Allah azza wajal setiap akhir salatnya. Di antaranya berlindung dari azab kubur, karena dahsyatnya azab kubur. Taib, ini yang pertama dari makna beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir mencakup beberapa perkara diantaranya ini. Mengimani apa yang akan terjadi setelah kematian di alam kubur. Itu mengimani adanya fitnah kubur dan azab serta nikmat kubur. Mengimani adanya fitnah kubur dan mengimani adanya azab kubur dan nikmat kubur. Yang kedua apa? Beriman atau mengimani kebangkitan. Mengimani akan adanya kebangkitan. Bahwasanya orang-orang yang telah mati nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat. Akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang mereka perbuat di dunia. Akan dibangkitkan semuanya. Dan hari kebangkitan ini adalah setelah tiupan sangkakala yang kedua. Karena tiupan sangkakala yang pertama, semuanya dalam keadaan hancur, mati, kecuali yang Allah kecualikan. Kemudian tiupan yang kedua adalah bangkitnya semua untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian yang ketiga, mengimani hisab dan jaza, mengimani adanya perhitungan hisab dari Allah Azza wa Jal dan adanya jaza, balasan dari Allah Azza wa Jal. Allah akan menghisab amalan hambanya, yang kemudian Allah Azza wa Jal akan membalasi hamba tersebut sesuai dengan amalannya. Jika amalannya baik, Allah balas dengan kebaikan. yaitu surganya. Dan jika amalannya jelek, Allah balas dengan kejelekan, yaitu siksanya. Maka wajib bagi kita untuk mengimani adanya hisab nanti di akhirat. Ya, akan ada hisab dan akan ada jaza pembalasan. Kemudian yang berikutnya di antara kandungan beriman kepada hari akhir adalah beriman atau mengimani adanya al-jannatu wan-nar. Mengimani adanya surga dan neraka. Surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa dan neraka yang Allah siapkan untuk orang-orang yang kafir. U'iddat lil muttaqin, ini surga. Sedangkan neraka u'iddat lil kafirin, disiapkan untuk orang-orang kafir. Nah, ini makna beriman kepada hari akhir. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, akan tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Kemudian yang ketiga, wal malaikah, dan mengimani malaikat-malaikatnya, yaitu malaikat-malaikat Allah. Alladzina wasafahumullahu lana fi kitabih wa wasafahum rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Mengimani malaikat-malaikatnya, yaitu malaikat-malaikat yang telah Allah sifatkan, telah Allah jelaskan kepada kita di dalam kitabnya, dan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan di dalam hadis-hadisnya. Wajib bagi kita untuk mengimani malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal. Dan mengimani malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal mencakup berapa perkara? Mencakup 4 perkara. Yang pertama, mengimani wujud mereka, bahwasannya malaikat itu ada. Ini yang pertama. Yang kedua, mengimani nama-nama yang kita ketahui, yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam kitabnya, atau disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Seperti kita mengimani ada malaikat yang bernama Jibril. Nama-nama malaikat yang kita ketahui di dalam Al-Quran atau di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW wajib untuk kita imani. Kemudian juga di antara kandungan beriman kepada malaikat adalah apa? Mengimani sifat-sifat mereka. Mengimani sifat-sifat mereka yang kita ketahui, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Seperti misalkan sifatnya Jibril. Apa diantaranya sifatnya Jibril? Jibril memiliki 600 sayap. Yang sayap-sayap itu menutup ufuk. Ini sifat aslinya Jibril alaihi salatu wassalam. Dan kita harus mengimani ini. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap, yang sayap-sayap itu menutupi ufuk. Kemudian, di antara makna beriman kepada malaikat adalah apa? Mengimani tugas-tugas mereka. Mengimani tugas-tugas mereka yang kita ketahui. Yaitu tugas dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa di antaranya? Seperti tugasnya Jibril alaihi salatu wasalam, apa? Menyampaikan wahyu dari Allah Azza wa Jal kepada para rasulnya, kepada para utusan-utusannya, kepada para nabinya. Kemudian ada juga malaikat Mikail yang bertugas untuk apa? Mengurusi masalah hujan dan tumbuh-tumbuhan. Ini malaikat Mikail. Ada juga malaikat Israfil. Tugasnya apa? Meniup sangkakala pada hari kiamat nanti. Kemudian ada juga malakul maut. Apa tugasnya? Mencabut nyawa, mencabut ruh ya dari jasadnya. Nah, ada juga ada malaikat apa? Malik ya, yang bertugas untuk menjaga neraka. Nah. Tapi tugas-tugas malaikat tersebut ya, ada yang bertugas untuk mengurusi janin dalam perut ibunya ya. Ada malaikat yang bertugas untuk menanyai mayit di alam kubur, di alam barzakh ya. Nah, ada malaikat yang bertugas untuk keliling-keliling ya, di atas muka bumi ini mencari majelis-majelis zikrullah. Nah. Taib. Dan berbagai macam tugas-tugas malaikat yang lainnya. Kita mengimani tugas-tugas malaikat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Baik, ini makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal. Kemudian yang berikutnya, wal kitab. Dan orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Ay jinsul kutub allati anzalahu Allahu ala rasulihi. Itu mengimani jenis-jenis kitab yang telah Allah turunkan kepada rasulnya. Wa a'zamuhal Qur'an. Dan kitab yang paling agungnya adalah Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayu'minu bima tadammanahu minal akhbari wal ahkam. Sehingga dia mengimani kabar-kabar atau berita-berita dan hukum-hukum yang terkandung di dalam kitab-kitab tersebut. Mengimani kitab-kitab Allah Azza wa Jal. Dan mengimani kitab-kitab Allah Azza wa Jal, ya, itu mencakup empat perkara juga. Yang pertama apa? Mengimani bahwasannya kitab tersebut benar-benar turunnya dari Allah Azza wa Jal. Mengimani bahwasannya kitab tersebut hak benar datang dari Allah Azza wa Jal. Mengimani Taurat ya. Benar-benar adalah kitab yang Allah turunkan. Injil demikian juga dan seterusnya. Mengimani bahwasanya kitab-kitab tersebut turun dari sisi Allah Azza wa Jal. Yang kedua, di antara makna mengimani kitab-kitab Allah adalah mengimani nama-nama kitab yang kita ketahui. Seperti Zabur, ya, Taurat, Injil, dan Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, di antara makna mengimani kitab-kitab Allah adalah membenarkan berita-berita yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Seperti membenarkan berita-berita yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Atau membenarkan berita-berita yang terdapat dalam Injil atau Taurat yang belum dirubah-rubah. Ya. Yang belum dirubah. Baik. Yang keempat, di antara makna mengimani kitab-kitab Allah adalah mengamalkan hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut yang belum dimansukh, yang belum dihapus. Mengamalkan hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut dari hukum-hukum yang belum dihapus. Baik. Ini makna beriman kepada kitab-kitab Allah Azza wa Jal. Kemudian yang berikutnya, wan nabiyina, dan mengimani nabi-nabi, ya, yaitu nabi-nabi Allah Azza wa Jal yang telah Allah utus. Umuman, mengimani nabi-nabi secara umum. Semua nabi wajib untuk kita imani. Dari sejak Nabi Adam sampai terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususan khatimuhum wa afdaluhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus mengimani penutup para nabi dan para rasul, ya. Dan nabi yang paling utama yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah kebaikan, ya. Mengimani para nabi secara umum dan secara khusus mengimani penutup para nabi dan para rasul, yaitu nabi yang paling utama, rasul yang paling utama, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mengimani utusan-utusan Allah Azza wa Jal. Dan mengimani na'am rasul-rasul Allah, ya. Itu mencakup berapa perkara? Mencakup na'am empat perkara juga. Nah, mengimani rasul-rasul Allah mencakup empat perkara. Yang pertama apa? Mengimani bahwasannya risalah mereka itu benar datangnya dari Allah. Nah, mengimani bahwasannya mereka itu benar-benar rasul utusan Allah. Nah, apa yang mereka bawa itu benar-benar datang dari Allah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, mengimani bahwasannya, mengimani nama-nama yang kita ketahui dari nama-nama para nabi dan para rasul. Nah, seperti Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, ya, dan yang lainnya. Nah, dari nama-nama para rasul atau nama-nama nabi-nabi Allah Azza wa Jal. Nah, nama-nama mereka yang kita ketahui, kita imani. Jadi sejak nabi yang na'am, Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai nabi yang terakhir Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya kita imani. Nah. Kemudian yang keempat atau yang ketiga di antara makna mengimani rasul-rasul Allah, ya, atau mengimani para nabi adalah membenarkan berita-berita yang mereka bawa. Membenarkan berita-berita yang mereka bawa. Nah. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, dari makna mengimani nabi-nabi Allah atau rasul-rasul Allah adalah mengamalkan syariat. Naam. Nabi atau rasul yang diutus. Naam. Kepadanya atau kepada kita. Ya. Yaitu mengamalkan syariat. Naam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau umatnya Nabi Musa, ya, mereka pada zaman itu, ya, sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka wajib mengamalkan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalatu wasallam. Namun ketika datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi mereka semua, baik umatnya, na'am, baik orang-orang Yahud atau Nasara, umatnya Musa atau umatnya Isa alaihissalatu wasallam, na'am, wajib untuk mengikuti dan mengamalkan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul yang Allah utus untuk seluruh makhluk. Naam, seluruh makhluk jin dan manusia. Nah. Baik, ini makna beriman kepada rasul-rasul Allah atau nabi-nabi Allah azza wajal. Nah, dan inilah kebaikan. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan malaikat-malaikat dan kitab-kitab dan para nabi. Naam. Baik. Masih banyak penjelasan. Naam, Asy-Syaikh rahimahullahu taala tentang ayat di atas, ya. Naam, dari penjelasan tentang a'malul bir yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Penjelasan tentang amal-amal kebajikan yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Namun insyaAllah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Na'am bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.